بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Adik-adik yang di depan sini jangan banyak gerakan ya, nanti mengganggu. Ya, yang anteng nulis. Kita masih melanjutkan membaca asar dari Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala. Saya yang ingat sampai mana Khalid? Qala الشارح العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله فلذلك هم كانوا أجدر لو كان هناك زيادة عما نكل لفعلوها. Atas dasar itu mereka, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka lebih pantas seandainya di sana ada tambahan dari apa-apa yang dinukilkan untuk mereka melakukannya. Artinya, seandainya tambahan-tambahan itu sesuatu yang baik, ya, di dalam syariat, sesuatu yang mendatangkan pahala dari apa yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu mereka para sahabat adalah manusia yang paling bersemangat di dalam melakukannya. Karena mereka orang yang paling bersungguh-sungguh di dalam beramal. Ketika tidak didapati dari mereka, ya, perbuatan-perbuatan menambah-nambah dari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa tidak ada kebaikan kecuali, ya, pada apa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan berikutnya dari Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz, wa la in kuntum innama hadatha ba'dahum ma ahdathahu illa man ittaba'a ghayra sabilihim. Jika kalian mengatakan hanyalah sesungguhnya tambahan-tambahan itu hadatsa ba'dahum, ya, terjadi setelah mereka, setelah generasi sahabat. Jadi tambahan-tambahan terhadap syariat di dalam perkara ibadah ataupun di dalam perkara keyakinan, akidah, munculnya ini setelah generasi sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kata beliau, ma ahdathahu, tidaklah yang memunculkannya, illa manittaba'a ghaira sabilihim, kecuali ya, orang-orang yang mengikuti selain jalan mereka, selain jalan para sahabat. Dan kita mengetahui bahwa sebab yang menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan di dunia ini, ya, sebelum yakni azab Allah Subhanahu wa taala, neraka Allah di akhirat, adalah ketika mereka mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, selain jalan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa telah berfirman, "Wa may yashakik ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Wa may yashakik ar-rasul, siapa yang durhaka kepada Rasul, ya, tidak mau taat kepadanya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya jelas di hadapannya al-huda, petunjuk, ya, telah sampai dan tegak hujjah di hadapannya, kemudian wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Siapa yang lebih pantas dan paling pantas untuk meraih predikat al-mu'minin? Yaitu para sahabat. Karena mereka lah orang-orang yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran iman mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan jika mereka beriman dengan keimanan kalian seperti keimanan kalian, faqad ihtadaw, pasti mereka mendapatkan petunjuk. Para sahabat, keimanan mereka dijadikan sebagai standar untuk seseorang meraih petunjuk. Jadi selain mendurhakai Rasul, kemudian mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala ancamkan, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia ingin berpaling. Di istidraj. Ya. Kemudian Allah menyatakan, wa nuslihi jahannama, ya, dibiarkan Allah Subhanahu wa taala dalam kesesatannya, semakin jauh, ya, dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia ingin berpaling, tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibiarkan, ya, sehingga ketika seorang tersesat dari jalan Allah, ya, dan tidak segera untuk merujuk, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi semakin menjadi-jadi, maka semakin jauh dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami akan masukkan ke dalam jahannam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. pada ayat ini disebutkan dua dari penyebab seorang tersesat dan masuk ke dalam neraka, yakni mendurhakai Rasul dan menyelisih jalan para sahabat. Oleh karenanya di sini sangat penting bagi kita bahwa tidak mungkin kita akan bisa mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya tanpa kita merujuk bagaimana as-salafus salih, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, menjalankan agama ini. Di sini sekali lagi pentingnya fahmus salaf wa manhajus salaf, pemahaman salafus salih dan manhaj mereka di dalam kita beragama. Tanpa mengikuti cara mereka dalam beragama, maka akan tersesat sebagaimana sekian banyak kaum muslimin mengaku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetapi mereka tersesat karena tidak mau untuk mengikuti bagaimana praktik pelaksanaan agama ini oleh para sahabat. Karenanya pada hadis iftirakul ummah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan tentang sifat golongan yang selamat dari 73 pecahan umat ini, Nabi hanya menyebutkan satu golongan yang selamat yang tidak tersesat dan tidak masuk ke dalam neraka. Nabi menyatakan tentang sifat mereka, man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yani siapa-siapa yang berjalan di atas jalan yang aku berada di atasnya, Nabi berada di atasnya, jalan Rasulullah, kemudian wa ashabi dan para sahabatku. Nabi SAW di hadis ini tidak mencukupkan dengan man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma, selesai di situ. Tetapi disertakan wa ashabi dan para sahabatku. Jadi sekali lagi di sini pentingnya, sekali lagi tidak mungkin kita akan bisa mempraktikan di dalam amalan Islam dengan sebenar-benarnya tanpa kita merujuk bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami dan mempraktikan ajaran yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, yakni misalan, yakni sebagai contoh, beliau menyebutkan suatu kejadian yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam sunan beliau dari hadis Amr ibn Salamah. Indama kharaja Abu Musa al-Ash'ari, ketika sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau ketika itu kedudukannya sebagai amir, sebagai gubernur. Wa man ma'ahu ila al-masjid. Ketika beliau bersama dengan orang-orang yang bersamanya menuju masjid. Fawajadu fihi hilaqan. Ternyata Abu Musa dan orang-orang yang bersamanya berangkat ke masjid. Di mana ini kejadiannya menjelang atau ketika hendak melaksanakan sholat subuh. Fihi, di dalam masjid tersebut, hilaqan, terdapat halaqah. Ini kumpulan-kumpulan manusia yang berkeliling, begitu berkumpul, duduk. Qad tahallaku, di mana mereka dalam keadaan berhalaqah. Wa kullu halqatin fiha wahidun, di mana setiap halaqah ya, setiap kumpulan dari orang-orang ini ada seorang dari mereka ini sebagai pimpinan halaqahnya. Yaqulu lahum, yang mengomando orang-orang yang sekitarnya. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Jadi mengucapkan apa? Tasbih itu Subhanallah. Fayusabbihuna mi'ah, maka mereka pun ya, tiap kelompok jamaahnya ini sesuai dengan komandonya dari sang komandan tadi, bertasbih ya, ucapkan tasbih 100 Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, seperti itu. Kemudian kabbiru mi'ah, ya, setelah 100 kali ya, kemudian diperintahkan oleh pimpinannya tadi bertakbir ya, 100 kali ya. Apa Yusha, takbir itu ucapannya gimana? Allahu Allahu Akbar. Fayukabbiruna mi'ah, maka mereka pun jamaahnya ya, bertakbir 100 kali. Ini yang disebutkan zikri al-jama'i, ya, zikir jamaah. Kemudian halilu mi'ah, ya, ucapkan tahlil 100 kali. Naufal, tahlil itu ucapannya apa? Alhamdulillah, ya, baik. Kurang dikit, ya, tahlil itu ucapan la ilaha illallah, ya. Kalau alhamdulillah, Luqman apa itu sebenarnya? Hamdalah, ya. Nanti hamidu begitu. Maka bertahlillah, mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Ya, fayuhalliluna mi'ah, mereka pun mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Fadhahabu ila Abdullah ibn Mas'udin, menyaksikan yang demikian akhirnya ya, Abu Musa al-Ash'ari dan rombongannya ini bersegera untuk mendatangi kediaman Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud kedudukannya ya, di masa itu sebagai mufti, muallim. Wa kana ma zala fi manzili, dan ketika itu beliau masih berada di rumahnya. Fa kharaja alaihim ba'da ma qala lahu Abu Musa, ya Aba Abdurrahman, innahu qad hadatha fil masjid amrun. Maka keluarlah Ibnu Mas'ud mendatangi mereka setelah sahabat Abu Musa berkata kepadanya, kepada beliau, kepada Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, ini kunyah beliau, innahu qad hadatha fil masjid amrun, sesungguhnya telah terjadi sesuatu di masjid. Ini kata Abu Musa. Qala, Ibnu Mas'ud bertanya, wa mahu, apa perkara yang terjadi itu? Qala, kata Abu Musa, in ishta fasatarahu. Ya. Fadhahaba yamshuna. Jika engkau, di sini ya, mana letter lucknya, jika kamu masih hidup, maksudnya jika engkau nanti sampai di sana, di masjid tersebut, niscaya engkau akan melihatnya. Fadhahabu yamshuna, maka mereka pun Ibnu Mas'ud beserta rombongan Abu Musa ini berangkat menuju masjid yang diisyaratkan ya oleh beliau. Falamma dakhalu al-masjida, ketika mereka masuk ke dalam masjid, wajadu tilkal hilaqa, mereka pun mendapati, masih ya, didapati halaqa-halaqa tersebut. Faqala lahum Abdullah ibn Mas'udin, maka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ma hadzal ladzi ahdatsum, apa perkara yang kalian ada-adakan ini? Jadi Ibnu Mas'ud langsung ya vonis bahwa ini adalah perkara muhdats. Ya. Pada riwayat lengkapnya dari kisah ini, Abu Musa al-Ash'ari beliau menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, ya, yakni kejanggalan beliau terhadap kejadian tersebut, tetapi di sisi yang lain beliau menilai itu sesuatu yang baik juga. Jadi di sini ada syubhat, ya, di hadapan Abu Musa al-Ash'ari, yang kemudian beliau berupaya untuk menepis syubhat tadi, ya, dengan mendatangi ahlul ilm. Dan ini pelajaran yang sangat penting, ya, bagi kita, terkhusus di masa-masa fitnah yang luar biasa di masa kita. Ya. Ketika ya terjadi fitnah dan semisalnya, jangan ya sekali-kali menjadikan ya HP sebagai solusi untuk mencari jawaban terhadap ya fitnah yang muncul. Ya. Jadi jangan sampai sekali lagi ketika terjadi fitnah ini, fitnah ini, dan fitnah akan selalu senantiasa muncul, ya, seseorang berupaya untuk mencari jawaban dari HP, ya, bagaimanapun canggihnya, jangan, ini enak perkara yang berbahaya. Tapi hendaklah merujuk, ya, kepada orang-orang yang berilmu. Maka beliau mendatangi Ibnu Mas'ud, ya, dan menyampaikan apa yang beliau saksikan. Dan di saat itu Ibnu Mas'ud, ya, mengingatkan, kenapa engkau tidak mengingkarinya? Jadi dari apa yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari, ya, cukup bagi beliau Ibnu Mas'ud untuk yakni memahami bahwa itu adalah perkara muhdats yang semestinya diingkari. Perkara baru yang semestinya diingkari. Baik, demikian Allah Subhanahu wa taala ya mengaruniakan kepada para ulama ketajaman basirah mereka. Ketika mendengar tentang sesuatu, ya, Allah Subhanahu wa taala bukakan ilmu untuk mengetahui bahwa itu adalah perkara yang muhdats yang harus diingkari. Kata Ibnu Mas'ud pada kisah ini, hadihi thiyab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam tabla wa haula'i ashabuhu mutawafirun. Ini pakaian-pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belumlah usang dan para sahabatnya masih demikian banyak. Ya, artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam belum lama wafat. Kata beliau, ma asra'a halakatakum ya ummat Muhammad. Betapa cepatnya ya kebinasaan kalian wahai ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa perkara muhdats, perkara bid'ah, ini perkara yang akan membinasakan umat ini. Kata beliau selanjutnya, imma innakum la afdalu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au muftatihu bab dhalalah. Bisa jadi ya pilihannya kalian menganggap bahwa diri kalian lebih baik dibandingkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini perkara yang tidak mungkin. Tidak ada generasi yang lebih baik, lebih utama dibandingkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalian ini adalah orang-orang yang membuka pintu kesesatan. Atau kama qala ridwanullah ta'ala alaihi. Atau yakni sebagaimana yang beliau ucapkan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Jadi beliau di sini membawakan secara makna. Dan tentu kita memahami dan mengetahui bahwa perkara atau kemungkinan yang kedua inilah yang ada pada mereka. Bahwa dengan apa yang mereka ada-adakan yang tidak pernah dicontohkan, tidak pula diperintahkan oleh Rasulullah SAW, hakikatnya mereka sedang membuka pintu kesesatan. Dari sini juga menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa apa yang dinamakan oleh manusia sebagai zikir jamaah, ya, ini adalah perkara yang muhdats, perkara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan disayangkan, ya, hal yang semisal ini terjadi di negeri kita sampai ada majelis apa az-zikra. Ya, sini ada yang namanya az-zikra itu. Ya. Ya, punyanya siapa itu? Arifin. Arifin Ilham. Ya. Ya. Ya. Halo, dulu Jamar tuh berupaya untuk membela, ya, zikir jamaah ini dengan mengatakan, "Oh, ini majelis zikir yang akan didatangi malaikat." Ya. Tapi jawabannya, riwayat Ibnu Mas'ud ini, andai yang seperti itu dikatakan majelis zikir, ya, yang di sana para malaikat akan mendatanginya, tidak mungkin Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengingkarinya. Menunjukkan sekali lagi, majelis-majelis zikir yang semisal itu, ya, tidak di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ar-rawi, rawi dari kejadian ini, yakni Amr ibn Salamah, beliau menyatakan, walaqad ra'ayna kathiran min ula'ika yuta'inuna yawman nahrawan. Ay fi yawmi mawqi'ati harura al-mawqi'atu allati kanat bainahum wa bain Ali ibn Abi Talib ridwanullah alayhi. Kata perawi dari kejadian ini, dan sungguh-sungguh kami melihat mayoritas dari orang-orang itu, yakni yang kumpul di majelis-majelis zikir tadi yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, yang di saat itu ketika beliau mengingkari dengan menyatakan, apakah kalian orang-orang yang menganggap lebih baik daripada Rasulullah, sahabat Rasulullah, ataukah kalian orang-orang yang dalam keadaan sedang membuka pintu kesesatan? Kata pimpinan dari majelis zikir ini, salah satu dari mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khaira. Wahai Aba Abdurrahman, tidaklah yang kami inginkan dengan apa yang kami lakukan ini kecuali kebaikan. Ya. Jadi nasihati membantah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khair, ya, la yusibuhu. Berapa banyak orang-orang yang punya niatan baik tetapi tidak sampai pada kebaikan itu. Ya. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa niat semata tidaklah menjadikan, ya, sesuatu itu menjadi baik. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tapi karena tidak didasari dengan ilmu, yang terjadi adalah kerusakan. Ya. Oleh karena itu sering diingatkan oleh para ulama bahwa segala bentuk dakwah yang tidak dibangun di atas ilmu, hanya modal semangat ingin berdakwah, maka perkara yang dirusaknya lebih banyak dibandingkan perkara-perkara yang diperbaikinya. Kata rawi dari kejadian ini, bahwa mayoritas mereka, orang-orang yang ada di majelis zikir tersebut, ternyata mereka yuta'inuna, mereka orang-orang yang menikam kami dengan senjata-senjata mereka, yauman nahrawan, pada hari ya peperangan Nahrawan, yakni hari peperangan ya menghadapi orang-orang yang diistilahkan dengan Haruriyah, yakni orang-orang Khawarij yang mereka menjadikan desa Haruro sebagai yakni markas mereka. Di sini katakan al-mawqi'atul lati kanat bainahum wa bain Ali ibn Abi Thalib ridwanullah alaihi. Jadi pertempuran yang terjadi antara mereka dengan Ali ibn Abi Thalib dan pasukannya. Ya, semoga Allah meridai mereka. Baik. Dan dari sini kita melihat ya, bagaimana bid'ah ya. Ini muncul dari sesuatu yang kecil sampai kemudian menjadi bid'ah yang besar semisal ini. Ya, bid'atul khawarij. Di mana khawarij sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW akan terus ada setiap masa hingga akhir dari mereka yang kemudian bergabung dengan Dajjal. Dan tentunya kalau masalah nama setiap masa bisa berubah dari pemikiran-pemikiran tetap seperti itu. Ya, bagaimana mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan pemerintah Muslim. Ini yang menjadi prinsip yang sangat menonjol pada mereka. Ketika kita mengetahui ya bahwa sebuah bid'ah ya awalnya muncul dari sesuatu yang kecil, menunjukkan bahaya dari bid'ah tersebut ya, oleh karena itu diperingatkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Ya, kitab Syarhus Sunnah, kitab yang sangat terkenal di kalangan ahli sunnah. Beliau mengingatkan wahdhar sigar al-bid'ah. Dan hati-hatilah, waspadalah kalian dari bid'ah, bid'ah yang kecil. Ya, bagaimana selanjutnya? Fa inna sigar al-bid'ah yakunu au takunu kibara. Karena sungguhnya bid'ah yang kecil itu nanti akan bertahap hingga menjadi bid'ah yang besar. Oleh karena itu, jangan diremehkan perkara bid'ah. Sehingga dari kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita, sekali lagi sebagaimana yang diingatkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, untuk waspada dari perkara-perkara bid'ah, karena sesuatu yang awalnya kecil dari perkara ini akan menjadi sesuatu yang besar. Sebagai contoh yang mungkin termasuk di antara pemikiran yang sangat berbahaya di masa kita, ya, ini pemikiran liberalisme dalam agama yang mungkin sekitar tahun 70-an atau sebelumnya. Ya, pemikiran-pemikiran ini hanya ada pada segelintir orang. Ya, yang disebut oleh sebagian peneliti tentang pergerakan liberalisme ya, yang menisbatkan diri kepada Islam sehingga dikenal dengan jaringan Islam liberal. Di saat itu ya, telah muncul beberapa gelintir tokoh seperti yang namanya Ahmad Wahib. Ya, kemudian disusul berikutnya oleh Nurholis Majid. Ya. Hingga kemudian di tahun 2000-an ya, telah menjadi sebuah ya ini organisasi, kalau dikatakan organisasi, yang menyatakan secara tegas dengan nama Jaringan Islam Liberal. Meskipun mungkin kalau dikatakan organisasi tidak juga, karena mereka sifatnya hanya semacam jaringan. Tahun 2000-an. Ya. Hingga kemudian terus ya mereka berkembang ya, meresap ke segala jaringan ya, termasuk ormas-ormas yang ada ya, hingga pemikiran ini betul-betul menyebar ya di kalangan ya sebagian muslimin yang termasuk ya di antara produk-produk pemikiran sesat mereka, bagaimana upaya untuk ya, menghilangkan ataupun menghapuskan istilah kafir ya, bagi orang-orang kafir. Dan ini sekali lagi bentuk perusakan yang terkait dengan hati-hati kaum muslimin. Yang ini jauh lebih berbahaya dibandingkan bentuk ifsad terhadap fisik-fisik mereka. Karena pengrusakan terhadap fisik, selagi seorang hatinya dalam keadaan istiqomah di atas Islam, ya, tidak akan memberikan keburukan ya, kepada mereka. Tetapi ketika pengrusakan ini ditujukan kepada hatinya, bisa jadi seorang namanya masih nama-nama Islam, tapi pemikirannya pemikiran yang jauh dari Islam. Ya, wal'iyadzu billah. Tapi kita lanjut. Fal muhimmu anal ihdatha syainun wa anal bid'ata syu'mun fayajibu an nahzaraha وأن نتمسك بالسنة التي وردت. Yang penting di sini untuk kita ketahui bahwa al-ihdath memunculkan sesuatu yang baru dalam perkara agama ini, syainun, perkara yang jelek. Ya, dipastikan bahwa seluruh perkara bidah, perkara yang baru dalam urusan agama adalah perkara yang jelek. Tidak ada di dalam Islam bid'ah hasanah. Wa annal bid'ata syu'mun. Bahwa perbuatan bid'ah ini sesuatu yang membawa kesialan. Ya, karena bagaimana tidak seorang ya, mengeluarkan apa yang menjadi miliknya dari harta, tenaga. Ya. Ternyata apa yang dia lakukan itu tidak mendatangkan apa-apa. Tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam ya pelaku bid'ah dengan nerakanya. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa kebid'ahan ini sesuatu yang membawa kepada kesialan. Fayajibu an nahdharaha, sehingga wajib bagi kita semua untuk waspada darinya. Wa anna tamassaka bisunnati allati waradat, dan untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnah yang datang kepada kita. Walihada qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, wa la in kuntum innama hadatha ba'dahum. Oleh karenanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, jika kalian berkata sesungguhnya ya, perkara-perkara biasa terjadi setelah generasi mereka, generasi para sahabat. Aifa naqulu lakum. Yani kami katakan kepada kalian, ya Umar ibn Abdul Aziz katakan, yani mengatakan kepada mereka. Ma ahdathahu illa man ittaba'a ghayra sabilihim wa raghiba bi nafsi anhum. Tidak ada yang memunculkan bid'ah-bid'ah ini kecuali orang-orang yang mengikuti selain jalan mereka, selain jalan para sahabat. Adapun yang berusaha bersungguh-sungguh mengikuti jalan para sahabat tidak akan melakukan atau memunculkan perkara bid'ah. waragiba binafsihi anhum, dan mereka tidaklah memunculkan perkara bid'ah kecuali karena benci, ya, tidak suka terhadap para sahabat. Yakni ka'annahu yara anna ibadat as-sahabati kanat aqall. Yani seorang yang munculkan kebid'ahan, seakan dia memandang bahwa ibadah yang dilakukan oleh para sahabat itu terlalu sedikit. Wajudahum kana ad'af, kesungguhan mereka untuk beribadah itu lemah. Wa anna hadha yadhhabu bi nafsihi ila annahu sayamalu afdala min amalihim. Sehingga pandangan yang demikian inilah yang membawa dirinya, diri orang yang berpandangan bahwa para sahabat itu ibadahnya sedikit, kesungguhan mereka untuk beramal itu lemah, ini yang akhirnya menyeretnya ila annahu sayamalu afdala min amalihim, untuk dia melakukan sesuatu yang menurutnya, ya, lebih baik dibandingkan amalan para sahabat. Baik. Karena tidaklah seorang memandang remeh suatu amalan yang ditempuh oleh orang lain kecuali dia menganggap bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan orang lain tersebut. Kemudian qauluhu waragiba bi nafsihi anhum, dan tidaklah memunculkan bid'ah kecuali orang yang benci kepada mereka, kepada para sahabat. Fa innahum humus sabiqun. Ketahuilah bahwa sungguhnya mereka para sahabat as-sabiqun adalah orang-orang yang terdahulu, terdepan di dalam kebaikan ini. Faqad takallamu fihi bima yakfi. Mereka telah berbicara, ya, di dalam Islam, telah membahas di dalam Islam ma bima yakfi, yaitu dengan apa-apa yang mencukupi. Tidak perlu untuk adanya penambahan-penambahan pada perkara yang merupakan bagian dari agama ini. Wa wasafu minhu ma yashfi, dan mereka telah mensifati, menerangkan tentang perkara agama ini ma yashfi, apa-apa yang menyembuhkan dari kejahilan. Fama dunahum min muqassirin wa ma fawqahum min muhsarin. Apa-apa, ya, yang di bawah dari amalan mereka maka termasuk dari kekurangan, ya, dan apa-apa yang melebihi dari amalan mereka, melebihi dari apa yang ditempuh oleh mereka, min muhsarin, termasuk dari perkara yang akan membuahkan penyesalan. Waqad kassara qaumun dunahum fajafau, dan sungguh, ya, sebagian kaum, sebagian manusia kassara, yakni mereka taksir, ya, taksir ini adalah tindakan meremehkan sebuah perintah padahal mampu untuk menjalankan perintah tersebut. Jadi beda dengan orang yang tidak mampu. Kalau taksir, punya kemampuan tetapi malas untuk melakukannya. Sehingga tidaklah suatu kaum, ya, malas untuk beramal. Ya. Fajafau. Kecuali kaum tersebut akan menjadi kaum yang jafa. Ya, yang jauh dari sifat-sifat kemuliaan. Menjadi kaum yang kasar. Ini ketika mereka jauh dari amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Watamaha anhum aqwamun faghalaw. Sebaliknya, sebagian kaum menambah-nambahi dari amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Melebihi kadar dari amalan yang ditambah oleh para sahabat. Faghalau, akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam sikap ekstrim, berlebih-lebihan, melampaui batas. Wa innahum, adapun sesungguhnya para sahabat, Baina dzalik, di antara dua sikap ini, ya, antara sikap meremehkan terhadap perintah dan sikap melampaui batas dari apa yang diperintahkan. La'ala hudan mustaqim, maka sungguh mereka, ya, berada di atas jalan yang atau di atas petunjuk yang lurus. Qala huna, kata Syekh Ahmad An-Najmi, qala huna, di sini beliau menyatakan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz menyatakan, "Fama dunahum min muqassirin." Al-zahir, yakni man dunahum fahuwa muqassir. Makna dari "fama dunahum min muqassirin" yang tampak di sini, yakni yang beliau maukan, siapapun yang amalannya, ya, dunahum, di bawah mereka, di bawah para sahabat, fahuwa muqassir, maka dia orang yang muqassir, yakni meremehkan dari perkara agama ini. Ya, jadi kalau kita di dalam beragama ini tidak berupaya, ya, untuk bagaimana menjalankan amalan-amalan yang ditemu oleh para sahabat dan segala isi amalan, baik dalam permasalahan sholat ataupun permasalahan puasa dan yang lainnya, maka kita termasuk muqassir, orang yang kurang di dalam beramal. Wa qawluhu wa ma fawqahum fa huwa muhsar, ai annahu sayahsur. Makna siapa yang melakukan amalan, ya, di atas dari amalan yang dilakukan oleh mereka para sahabat, fa huwa muhsarun. Ya. Maknanya annahu sayahsur, yakni dia akan menyesal. Karena ternyata, ya, amalan yang melampaui dari kadar yang disunnahkan sebagaimana itu oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, bukan seperti itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sungguh pada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mengingatkan tentang yakni sikap ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan, ya, gambaran kejujuran cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Nabi, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin untuk beribadah kepadanya, maka ikutilah aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pasti dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Menunjukkan dari sini bahwa amalan yang akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dari amalan yang demikian inilah yang juga akan membuahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.